بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab الفقه الميسر dan kita masih pada bab yang ke-6 yang membahas tentang al-hiwalah. Kita masuk poin atau pembahasan berikutnya. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab al-fiqhul muyassar wa mina suwaril mu'asirah lil-hiwalah, dan di antara gambaran terjadinya al-hiwalah atau praktek al-hiwalah di masa-masa sekarang ini, al-hiwalatul masrafiyah, yang disebut dengan al-hiwalah masrafiyah, pengiriman uang, transfer dan yang semisalnya. Wahiyah, yang dimaksud dengan al-hiwalah masrafiyah ini adalah wasilah lisadadi mabaligh naqdiyah, suatu jalan, sebuah cara untuk menyampaikan sejumlah uang muqabil tasdidi muqabiliha fi jihatin ukhra, agar uang tadi bisa tersampaikan kepada pihak yang lain. Ini definisinya. Bagaimana gambarannya? Wasuratuha, adapun gambaran dari hiwala masrafiyah ini, an yakuma syakhsu bidaf'i mabaligh naqdiyah ila bank. Seseorang dia datang ke pihak bank, kemudian menyerahkan bidaf'i mabaligh naqdi, menyerahkan sejumlah uang. Minal bunuk, bank apa saja. Seorang dengan membawa sejumlah uang datang ke perbankan, bank apa saja, tidak harus bank tertentu. Dia serahkan uang itu. Taliban minhu, meminta kepada pihak bank tadi, sadada qimati hadzal mablagh, untuk menyampaikan, menyerahkan sejumlah dari uang ini, li syakhsin akhar fi baladin akhar, untuk menyerahkan kepada orang lain di tempat yang lain. Bukan uang yang diserahkan ke bank pertama tadi, uang yang diserahkan oleh pihak pertama itu yang harus dibawa, diserahkan kepada orang yang dituju, bukan itu. Tapi nadhira umulatin yataqadahal bank, sebagaimana hal-hal yang biasa dilakukan oleh pihak bank. Kalau gampangnya transfer lah, kita bawa uang serahkan ke bank ini, tujuan kita supaya nilai uang ini atau sejumlah uang setara dengan nilai yang kita serahkan kepada bank ini oleh pihak bank diberikan kepada orang lain di tempat yang lain. Atau nanti orang yang kita tuju itu dia yang mengambil ke bank yang ada di daerahnya. Apa namanya ini? Transfer, atau kalau dulu antar negara kita biasanya yang paling gampang dengan Western Union. Datang ke kantor cabangnya di Indonesia sini, nanti ngambilnya di Yaman sana. Apakah dalam bentuk real atau dalam bentuk dolar pengambilan di sana, sesuai dengan mata uang yang berlaku di negara tersebut. Bagaimana proses perubahannya dari rupiah menjadi real, dari rupiah menjadi dolar, itu nanti terjadi transaksinya ketika di bank tadi. Ini salah satu contoh hiwalah masrafiyah. Dan ini yang terjadi sekarang, dan itu diperbolehkan selagi terpenuhi syarat-syaratnya sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Maka transaksi transfer uang kemudian diambil oleh orang lain di tempat yang lain, ini diperbolehkan. Kemudian contoh yang kedua, tadi yang pertama al-hiwal al-masrafiyah, sekarang yang kedua yang disebut dengan as-suftajah. Suftajah ini aslinya adalah bahasa Faris, Farisiyah, tetapi kemudian mu'arrabah, dipakai dan disahkan sebagai bahasa Arab. Qala wa hiya mimma yulhaqu bil hiwalati aydan. Ini juga merupakan sesuatu yang digabungkan, digolongkan, dimasukkan dalam pembahasan hiwalah. Wa hiya ibaratun an kitabin aw riq'atin yaktubuha al-mustaqridu lil muqridi aw na'ibihi ila na'ibihi fi baladin akhar liyuwafihi al-muqridu aw liyuwafiyahu al-muqrid aw an yuqrida insanun akhara qardan fi baladin liwafiyahu al-muqtaridu aw na'ibahu ila al-muqridi aw na'ibihi fi baladin akhar falwaraqatu allati yaktubuha al-muqtaridu bidhalika tusamma saftajah aw suftajah wa hiya kalimatun farisiyyatun mu'arrabah waqad mana'aha qaumun was-sahihu jawazuha idh fiha maslahatun lit-tarafaini min ghairi dararin ala wahidin minhuma wala mahdhurin syar'i. Yang kedua ini jenis hiwalah yang ada adalah suftajah, yaitu ibarah. Suftajah ini adalah semisal an kitabin, sebuah tulisan, au riq'ah atau selembar kertas, kalau yang biasa kita kenal ya cek, mendapatkan sebuah cek yang berisi nominal uang. Yaktubuhal mustaqridu, yang ditulis oleh orang yang meminjam. Lil muqridi, kepada orang yang akan memberikan pinjaman. Dia minta sebuah jaminan kepada seseorang yang akan memberikan kepadanya sejumlah uang. Au na'ibihi ila na'ibihi, atau wakilnya, kepada orang yang menggantikan posisi orang yang akan meminjamkan tersebut. Fi baladin akhar, yang ada di negara lain, di tempat lain. Liwafiyahul muqrib, untuk diberikan kepada orang yang meminjamkannya. Contohnya gini, bisa jadi karena kondisi keamanan dalam perjalanan yang dia khawatirkan. Bisa jadi ada si fulan A ingin menempuh perjalanan ke suatu daerah. Perjalanan ini biasanya rawan. Perjalanan tersebut biasanya rawan pembegalan, perampokan, penodongan dan sebagainya. Sementara dia harus membawa dan memiliki sejumlah uang yang akan dia gunakan nanti di negara sana atau di tempat sana, tempat tujuannya. Dan dia gak punya apa-apa di sana. Gak punya uang, gak punya usaha yang menghasilkan uang di tempat tujuannya. Dia harus membawa uang tadi. Maka dia datang kepada si fulan B. Si fulan B ini adalah orang yang memiliki harta di tempat A dan di tempat tujuan nanti. Sehingga si fulan A tadi datang, wahai B, saya ingin ke tujuan sana. Perjalanannya itu tidak aman, maka ini sejumlah uang ini, misal 200 juta saya serahkan ke kamu di sini, tolong buat cek. Atau sampaikan kepada karyawanmu yang di sana, nanti 200 juta saya ambil di negara sana atau di tempatmu, di tempat usahamu yang di sana. Tergambar yang kita jelaskan. Jadi misal ada saya dari sinilah, contohnya dari Karang Makmur ingin ke Linggau. Dia akan melewati daerah yang rawan perampokan. Biasanya daerah mana dulu? Daerah Kikim-Kikim itu yang tikungan-tikungan sepi, rawan pembegalan. Sementara di Linggau dia gak punya apa-apa dan dia butuh uang tadi. Dia butuh dengan biaya tadi untuk dia membelanjakan hal-hal di sana. Untuk membawa uang itu bersamanya, dia takut dengan keamanannya. Sehingga dia datang kepada salah seorang di sini yang di Karang Makmur juga, yang punya usaha dan penghasilan di Linggau sana. Datang, "Ya Fulan, saya ingin ke Linggau dengan membawa uang, namun saya khawatir dengan keselamatan di perjalanan. Ini saya serahkan uang 200 juta kepadamu. Nanti saya akan ambil 200 juta ini di sana, di Linggau. Saya akan ambil dari karyawanmu yang menjalankan usahamu di sana. Bagaimana?" "Oh ya sudah, ada di sana. Tolong tuliskan sebuah tulisan, yang dengan tulisan tersebut karyawanmu yang di sana akan tahu, faham, mengerti bahwa ini benar-benar darimu." Ini kalau di masa di mana belum ada telepon, belum ada WhatsApp seperti sekarang ini. Perjalanan-perjalanan yang memang seorang itu harus membawa uangnya, enggak bisa enggak. Belum ada bank, belum ada ATM dan sebagainya. Kalau seandainya ini terjadi di, walaupun di masa sekarang, di salah satu kondisi, di salah satu keadaan, dia khawatir, "Udah, serahkan uang di sini, nanti tolong sampaikan pesan kepada karyawanmu di sana, saya akan ambil barang di sana." Bolehkah yang seperti ini? Jawabannya, boleh. Sehingga ketika dia berangkat, gak bawa uang sama sekali. Ketika misal terjadi pembegalan dan sebagainya, diperiksa barang-barang tadi, gak ada, gak akan dia temukan sejumlah uang yang dibawa. Secari kertas tadi, dia bisa sembunyikan di tempat-tempat tersembunyi yang aman. Hanya secari kertas saja, mudah untuk menyembunyikannya dibanding uang ratusan juta. Nah, ketika dia sampai di sana, datang kepada wakilnya tadi, "Ini saya bawa nota, catatan, cek dari bosmu yang di sana. Saya telah menyerahkan uang di sana dan akan saya ambil di sini." Ini suftajah. "Au an yakriba insanun akhar qardan fi baladin," atau seseorang dia meminjam sejumlah uang kepada orang lain, "fi baladin," di suatu tempat, "liwafiyahul muqtaridu au naibuhu ilal muqridi au naibihi fi baladin akhar," yang akan dia bayar, si peminjam tadi akan dia bayar atau dibayar oleh wakilnya kepada yang memberikan pinjaman atau wakilnya yang ada di tempat lain. Yang ada di tempat lain. Contohnya bagaimana? Kebalikan tadi. Posisi si A berada di Linggau, dia ingin ke sini. Kalau tadi kan dari Karang Makmur ingin ke sana, sehingga dia menyerahkan uang terlebih dahulu. "Ini saya punya uang, saya serahkan. Saya akan ke Linggau sana, nanti saya ambil di sana." Nah sekarang yang kasus kedua ini, suftajah jenis yang kedua enggak. Dia di Linggau, dia tidak membawa uang, tetapi justru mengambil. "Saya ambil, saya hutang 200 juta, nanti yang bayar wakil saya yang di Karang Makmur sana kepada wakilmu yang di sana juga." Ini kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi, serahkan dulu ini uang 200 juta, saya minta cek. Kalau yang kedua enggak, dia minjam dulu. "Saya pinjam 200 juta, nanti pembayarannya di sana, di Karang Makmur." "Fal waraqatul lati yaktubuha al-muqtaridu bidzalika tusamma suftajah," maka kertas yang ditulis oleh orang yang meminjam, yang berhutang, atau yang memberikan pinjaman tadi kepada yang meminjam, kertas yang ditulis dan itu sebagai nominal, sebagai ganti dari nominal sejumlah uang, disebut dengan suftajah. "Wahiyya kalimatun farisiyatun mu'arrabah," kalimat farisiyah aslinya mu'arrabah, namun kemudian sudah disahkan menjadi bahasa Arab dan ma'ruf di kalangan orang-orang Arab. Waqad mana'aha qaumun, sebahagian ulama melarang transaksi hiwalah yang seperti ini. Wasahihu jawazuha, namun yang sahih, yang benar, bahwa transaksi hiwalah dengan model seperti ini diperbolehkan. Idh fiha maslahatun lit-tarafain, karena terdapat kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Yang meminjam tadi, dia mendapatkan maslahat aman perjalanannya. Dia tidak akan kehilangan sejumlah uang kalau seandainya terjadi perampokan. Atau yang kedua, gambaran yang kedua, yang dipinjami atau yang memberikan pinjaman uang juga dia mendapatkan maslahat. Saya gak perlu mindahkan uang saya dari Linggau ke Karangmakmur. Kenapa? Sudah ada yang minjam di sana dan akan membayar di sini. Min ghairi dararin ala wahidin minhuma, di samping ada kemaslahatan juga tidak ada darar, enggak ada yang menanggung rugi dalam permasalahan ini. Wala mahdhurun syar'i, juga tidak ada larangan secara syar'i, tidak ada pelanggaran terhadap syariat Islam. Oleh karena ini maka suftaja ini, pendapat yang benar tentangnya adalah diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang, masuk pada pembahasan al-wakalah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.